rasa cinta karena satu perdagangan, rasa cinta karena satu perjalanan, satu safar, anak perantauan, dan semisalnya. Ini semua rasa cinta musyarakah. Apa maksud cinta musyarakah? Cinta musyarakah adalah cinta yang boleh diberikan kepada makhluk. Sebagian mencintai sebagian yang lain. Dan keberadaan cinta itu di dalam hati manusia tidak menumbuhkan kesyirikan. Tidak menumbuhkan kesyirikan. Artinya, kamu cinta kepada es krim. Apakah kamu cinta kepada es krim kemudian syirik kepada Allah? Tidak. Karena dia sebagai manusia, tabiatnya cinta kepada yang lezat, manis, dingin. Hanya rahapulang. Cinta dia tidak menumbuhkan kesyirikan. Artinya cintanya kepada Allah tidak ditandingi dengan cinta kepada makanan, cinta kapada cinta kepada minuman, cinta kepada pakaian, tidak. Itu cinta tabiat manusia. Cinta tabiat manusia, cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail, cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Ibrahim tatkala meninggal, beliau menangis karena rasa cinta isfaq, kelembutan kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya. Ini tidak menumbuhkan kesyirikan di dalam hati seseorang apabila dia mencintai itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yuhibbul halwa wal asal. Beliau menyukai manisan dan juga madu. Kemudian beliau ditanya, ayyun nasi ahabbu ilaik, hadis riwayat Bukhari, siapa manusia yang paling kau cintai? Maka beliau menjawab, Aisyah. Rasa cinta ini, rasa cinta tabiat seorang manusia, laki-laki cinta kepada perempuan, istrinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib. Dicintakan kepada kalian, kepadaku dari dunia kalian, yaitu para wanita dan minyak wangi. Ini para ikhwah. Rasulullah SAW mencintai para sahabat, mencintai kaum Ansar, mencintai Abu Bakar As-Siddiq. Ini cinta, namanya cinta apa? Mushtarakah. Arti mushtarakah, cinta yang boleh diberikan kepada makhluk. Catat itu. Arti mushtarakah, cinta yang boleh diberikan kepada apa? Makhluk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan tidak menjadi kesyirikan jika ada di dalam hati seorang manusia. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta-cinta seperti ini akan menjadi ibadah jika dibarengi dengan niat ibadah. Cinta musyarakah akan menjadi ibadah jika dibarengi dengan niat ibadah. Seperti misalkan, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia cinta kepada orang tuanya. Nah, apabila dia cinta kepada orang tuanya ditambah dengan niatan, dengan kecintaan kepada orang tua tersebut, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka bernilai apa? Ibadah. Saya ulangi sekali lagi, cinta-cinta musyarakah tadi ya akan bernilai ibadah jika dibarengi dengan niatan ibadah. Contoh, misalkan seorang orang tua mencintai anaknya. Bagaimana kecintaan orang tua kepada anaknya sehingga menjadi nilai ibadah? Caranya bagaimana? Saya mencintai anak saya, Abdullah, Suraya, Halimah, Abdurrahman. Ya? Dia nangis, saya ikut nangis. Dia sedih, saya ikut sedih. Tadi pagi Abdurrahman disuntik, saya ikut nangis. Enggak, adik kakaknya yang nangis. Ya, cinta. cinta saudara kepada saudaranya, orang tua kepada saudara anaknya. Bagaimana cinta ini bisa bernilai ibadah? Sudah saya sebutkan tadi contohnya. Yang pertama, kalau dia barengi cinta yang kepada anak tadi, kemudian dia niatkan bahwa dengan mencintai anak ini saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Karena anak adalah amanah, tanggung jawab. Ah, begitu. Sekarang, cinta kepada gorengan bisa menjadi nilai ibadah. Ayo, Fia. Ah, gimana caranya? Angkat tangan. Biasakan rapi. Kulu, ada perintah dari Allah, makanlah dan minumlah, janganlah berlebih-lebihan. Pertanyaan saya, bagaimana kita mencintai gorengan sehingga rasa cinta kepada gorengan tersebut bernilai ibadah? Kita dapat pahala kalau makan gorengan. Nah, berdoa sebelum makan, itu adab makan, Mas. Nah, silakan. Dengan makan makanan dia niatkan untuk kuat ibadah, menjadi nilai apa? Ibadah. Ya. Nah, ini para ikhwah. Jadi bukan, jangan terfokus gorengan apa, Ustaz? Jangan. Tetapi coba lihat niatannya untuk apa? Untuk dia bisa beribadah kepada Allah. Sengaja saya contohkan dengan gorengan agar mungkin agak terkecoh. Padahal bukan gorengannya yang kita tuju, tetapi makanannya. Orang ketika makan makanan, minum minuman dengan niatan saya dengan makan tersebut bisa beribadah, menegakkan tulang sulbi saya untuk bisa sholat sehingga tidak seperti ini. Karena orang kalau lapar kan ini tidak ada yang nyanggak, ya. Makanya kalau kekenyangan sudah alim, ya. Ini para ikhwah, kita akan mengetahui orang yang punya tas pinggang di perutnya ketika dia duduk seperti ini. Tas pinggang permanen. Masih lanjut, kenapa ketawa? Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah. Sekarang contoh itu, ya. Kita makan makanan apa saja. Bisa cinta kita sebagai tabiat tadi kepada makanan itu menjadi nilai ibadah ketika dibarengi dengan niatan untuk beribadah. Tabiat manusia, orang yang ngantuk tabiatnya cinta kepada tidur. Tidur yang merupakan tabiat bisa bernilai ibadah ketika bagaimana? Niatnya dengan tidur tersebut akhirnya dia kemudian semangat untuk bisa beribadah kepada Allah. Nah, itu disebut rasa cinta musytarakah. Di sana ada rasa bagian cinta yang kedua. Dan cinta yang kedua ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Cinta yang khusus, yang tidak pantas dan cocok diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memberikan rasa cinta ini kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Karena cinta ini tidak pantas untuk diberikan kepada Allah. Cinta yang bagaimana? Yang hanya untuk Allah. Cinta yang dipenuhi dengan hal-hal berikut. Satu, at-tadhallul, menghinakan diri. Yang kedua, al-khudu', menundukkan diri. Yang ketiga, at-ta'zim, mengagungkan Allah. Ini rasa cinta yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Rasa cinta yang di dalamnya ada penghinaan diri, yang di dalamnya ada penundukan diri, yang di dalamnya ada pengagungan diri, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin bisa ditambah dua hal lagi. Rasa cinta yang di dalamnya ada kesempurnaan taat. Yang keempat, yang kelima, rasa cinta yang menyebabkan mendahulukan hak Allah dibandingkan selainnya. Ini lima perkara yang ada di dalam rasa cinta tidak diberikan, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Ya, kalau seandainya ada perasaan itu, kita menghormati seseorang, kita mencintai seseorang, kemudian kita karena saking cintanya menundukkan diri, menghinakan diri, mengagungkan orang tersebut, kemudian mendahulukan hak orang tersebut dibandingkan hak Allah, kita sangat patuh taat kepada orang tersebut, itu syirik. Saya beri contoh ajaran tasawuf yang mereka mengajari, sebagian dari mereka mengajari muridnya dengan mencuri. Kamu tidak akan kenal ma'rifatullah sebelum kamu mencuri. Maka muridnya langsung mengatakan, subhanallah, kok bisa wahai guru saya mencuri? Kata-katamu subhanallah itu syirik. Kenapa? Kamu berarti telah mengagungkan dirimu, merasa tidak pantas melakukan sesuatu. Ya, maka ini tidak boleh. La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rasa cinta yang di dalamnya ada mendahulukan hak selain Allah dibandingkan hak Allah, rasa cinta yang di dalamnya mendahulukan rasa patuh taat kepada selain Allah, ini tidak boleh. Kecuali hanya diberikan kepada siapa? Rasa cinta yang di dalamnya mengagungkan, rasa cinta yang di dalamnya menghinakan diri, kemudian menundukkan diri, tidak pantas diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan orang tua menyuruh seorang perempuan untuk melepaskan jilbabnya. Sang perempuan taat, kenapa? Karena dia mencintai orang tuanya, tidak mau menyakiti orang tuanya. Maka ini rasa cinta yang merupakan ketaatan kepada selain Allah, dan itu bisa berpengaruh kepada kesyirikan. Karena rasa cinta seperti itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu mukaddimah yang kita bahas pada pertemuan kali ini tentang rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis pada bab ini. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, qala Allahu ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah dirahmati oleh Allah, dan di antara manusia. Di antara berarti di sini maksudnya adalah sebagian. Tidak semua, sebagian. Ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Tandingan selain Allah menjadikan bagi Allah tandingan, ini salah satu proses mensyirikkan Allah. Salah satu proses mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membuat tandingan untuk Allah. Jadi ada Allah, kita buat tandingan untuk Allah. Proses yang lain dalam mensyirikkan Allah adalah membuat sekutu bagi Allah. Apa beda tandingan dengan sekutu? Kalau tandingan lebih condong kepada maknanya apa? Lawan. Kalau sekutu lebih condong maknanya apa? Kawan. Ya. Dan dua-duanya menjadikan untuk Allah adalah kesyirikan. Baik dengan menjadikan sekutu atau menjadikan tandingan oleh Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam masalah cinta, kalau ada orang mencintai Allah tapi dia juga mencintai selain Allah dengan kecintaan yang di dalamnya ada tadallul, menghinakan diri, khudu, merendahkan diri, kemudian ta'zim, mengagungkan yang dicintainya, kemudian kamalut ta'ah, kesempurnaan taat kepada yang dicintainya, wal isar, dan mendahulukan yang dicintainya dibandingkan Allah, maka orang ini telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ini berarti menjadikan tandingan untuk Allah. Allah dicintai, dia pun membuat tandingan bahwa ada makhluk yang juga dicintai. Ini namanya tandingan. Ini namanya apa? Tandingan. Yang konotasi tandingan adalah lawan. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maksud sebagaimana mereka mencintai Allah adalah tata caranya ataupun jenisnya. Jadi ada dua macam di sini. Sebagaimana mereka mencintai Allah, sebagaimana tersebut garis bawahi tata caranya dan juga macamnya atau jenisnya. Jadi mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah dalam perkara tata caranya, dalam perkara jenisnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Di sini ada dua pendapat sebagaimana mereka mencintai Allah. Maksudnya yang pertama adalah, perhatikan, ayyuhibbunahum kahubbihim lillah. Wal ma'na yuhibbuna hadhil andad kamahabbatillah fayaj'alunaha syuraka'a lillah fil mahabbah. Lakinna alladhina amanu ashaddu hubban lillah min haula'i lillah. Perhatikan baik-baik. Maknanya yang pertama itu makna apa, Ustaz? Ada mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Saya membicarakan kata-kata sebagaimana mereka mencintai Allah. Apa maksudnya? Mereka mencintai Allah. Maka para ulama mengatakan maknanya adalah orang-orang yang ini mencintai tandingan-tandingan Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Makanya mereka menjadikan bagi Allah sekutu dalam perihal kecintaan. Mereka menjadikan sekutu dalam perihal kecintaan. Jadi mereka cinta kepada Allah. Misalkan mereka cinta kepada Allah 100%. Mereka pun cinta kepada selain Allah berapa persen? 100. Sama. Nah, orang-orang beriman tidak begitu. Ya. Ayatnya, adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Orang-orang beriman enggak. Meskipun mereka menjadikan Allah 100% cintanya, kemudian kepada selain Allah juga 100%, orang beriman tidak. Rasa cinta mereka kepada orang-orang beriman kepada Allah 200%. Paham ya? Paham ya? Ah, begitu. Itu makna, maksud dari sebagaimana mereka mencintai Allah. Sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ayat Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, maksudnya adalah ayat ini, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan keadaan orang-orang musyrik di dunia. Ya. Yang mana nanti di akhirat mereka mendapatkan siksa. Kenapa? Karena menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dari makhluknya yang menyamai Allah dalam perihal kecintaan dan pengagungan. Itu maksud dari ayat. Hubungan bab dengan ayat apa? Yaitu ayatnya menunjukkan bahwa orang-orang yang mensyirikkan Allah, yang tidak sempurna imannya, mereka lah orang-orang yang menjadikan tandingan bagi Allah dalam perihal apa tadi? Kecintaan. Ini hubungan ayat dengan bab. Orang-orang yang mensyirikkan Allah, mereka menjadikan sekutu bagi Allah dalam perihal kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang kita bisa ambil dari ayat ini? Yang pertama, yang menyamakan rasa cinta kepada Allah dengan kepada tandingan Allah, maka dia musyrik akbar. Yang menyamakan rasa cinta kepada Allah dengan rasa cinta kepada selain Allah atau tandingan Allah, maka dia adalah musyrik akbar. Tentunya kata-kata tandingan Allah ini bukan berarti Allah punya tandingan, tapi mereka yang menjadikan siapa? Tandingan buat Allah. Ini musyrik akbar. Pelajaran yang kedua dari hadis dari ayat ini. Lihat, perhatikan. Ada di antara orang musyrik yang sangat mencintai Allah. Ada di antara orang musyrik yang sangat mencintai Allah. Loh, kok bisa Ustaz? Kan cintanya terbagi. Itulah tadi saya jelaskan. Sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka mencintai Allah 100%, tetapi mencintai selain Allah pun juga 100%. Makanya pelajarannya, ada orang musyrik yang sangat mencintai Allah, tapi tidak manfaat cintanya tersebut. Kenapa? Karena tidak memurnikan cintanya kepada Allah semata. Dia menjadikan cintanya kepada Allah juga cintanya kepada selain Allah. Ini tidak ikhlas berarti. Tidak tauhid berarti. Ada syirik berarti. Ini yang menyebabkan rasa cintanya kepada Allah meskipun berapa persen? 100%. Tetap tidak manfaat. Kenapa tidak manfaat, Pak? Karena ada rasa cinta kepada selain Allah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faedah yang kedua dari ayat ini, ada orang musyrik yang mencintai Allah, tetapi kecintaannya tidak bermanfaat karena tidak murni untuk Allah. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Naam, ayat yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala berkata, wa qawlihi qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Artinya Allah berfirman, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Al-Taubah ayat 24. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis di dalam bab cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan maknai dulu ayat ini. Katakanlah, ini adalah perintah dari siapa kepada siapa? Dari Allah kepada Rasulullah. Dan hampir semua kata kul, semuanya adalah perintah Allah kepada Rasulullah. Makanya sebagian ulama berpendapat, ada berbeda pendapat tentang kata-kata kul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Apakah qul di sini masuk ayat firman Allah atau tidak? Sebagian ulama mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas awalnya bukan qul tetapi Allahu ahad. Di situ Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Kata qul itu karena perintah Allah dari siapa? Dari Allah kepada Rasulullah. Tetapi wallahu alam, yang kul itu merupakan firman Allah yang masuk di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Maka setiap kul itu adalah perintah Allah kepada Rasulullah SAW. Kebanyakan seperti itu. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, ini semua orang-orang yang terdekat. Bapak, orang tua, anak, saudara, istri, dan keluarga. Lima orang yang terdekat dengan seseorang. Lima orang yang terdekat dengan seseorang. Seperti misalkan firman Allah dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara. Seseorang lari dari saudaranya. Min akhihi wa ummihi wa abi, dari bapak ibunya, orang tua. Ini orang tua. Wa sahibatihi wa bani, istri dan anak-anaknya. Ya, tiga jenis atau komponen atau elemen manusia yang sangat dekat dengan manusia. Tetapi di hari kiamat semuanya akan lari dari dia. Yang mungkin menjadi pemberi syafaat kita, kawan kita yang sama-sama duduk di Masjid Imam Syafi'i. Apa dalil? Dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, min sadiqin syafi'in wala hamim. Ya, takut salah ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura atau Asy-Syu'ara, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 100 dan 101, Allah berfirman, fama lana min syafi'in. Kata orang-orang kafir, orang-orang banyak dosa di hari kiamat, kami tidak mempunyai orang yang memberikan syafaat. Enggak ada orang yang berdoa kepada Allah untuk kami, enggak ada di hari kiamat. Wala sadiqin hamim, dan tidak ada teman yang dekat. Kata Imam Qatadah rahimahullah ta'ala, maksud daripada wala sadiqin hamim, bahwa sadiqun, ya, saya bacakan tafsiran beliau, surat apa tadi? Syu'ara. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik. Kata Imam Qatadah, ya'lamuna wallah, demi Allah mereka mengetahui di hari kiamat, anna sadiqa, idza kana salihan nafa', bahwa teman kalau dia saleh bermanfaat di akhirat. Wa annal hamima idza kana salihan syafa', bahwa teman dekat kalau dia saleh memberikan syafaat nanti pada kawan. Berapa banyak kawan-kawan yang hadir di sini gara-gara ada kawan yang dulunya ngajar. Yang dulunya ngajar. Tahu Masjid Imam Syafi'i dari siapa? Dari fulan. Tahu Masjid Imam Syafi'i dari siapa? Dari fulan. Tahu majelis ini dari siapa? Dari fulan. Itu kawan-kawan yang mungkin di hari kiamat bisa mengalahkan derajatnya orang tua, derajat anak, istri, derajat saudara. Teman dekat yang bisa memberikan syafaat. Kita lanjutkan. Makanya saya berpesan, cari kawan-kawan yang seperti itu, yang antum cintai dia karena Allah. Tidak berharap komersil apapun, keuntungan apapun. Berharap kita bertemu hanya karena Allah, telepon-teleponan karena hanya ingin tahu apa kabar. Ada semacam rasa rindu ingin ketemu dengan dia. Ada semacam rasa rindu ingin selalu berkumpul dengan, berpisah pun karena Allah. Cari kawan-kawan seperti itu. Karena itu yang kawan-kawan nantinya akan memberikan syafaat di hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutahabbuna fi jalali ala manabir minhu. Wujuhuhumun nur yaghbituhumul anbiya wasyuhada." Orang-orang yang saling mencintai karena aku, mereka nanti di hari kiamat di tempat-tempat yang tinggi yang terbuat dari cahaya. Wajah-wajah mereka bercahaya dan mereka diiringi oleh para nabi dan para orang-orang yang mati syahid akibat pahala yang sangat besar yang mereka miliki. Dari kawan-kawan yang antum bergaul dengannya, kalau kita salah dia menasihati kita. Kalau seandainya ada sesuatu kita musyawarah dengannya dan semisal. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri, kaum keluarga. Ini sekali lagi ini adalah orang-orang terdekat yang dimiliki oleh manusia. Penyebutan ini tidak sembarangan. Karena gara-gara bapak, orang tua, anak, ataupun istri, kadang-kadang kita melalaikan kewajiban. Kadang-kadang seseorang melanggar larangan. Kadang-kadang dia lebih mencintai keluarganya ini dibandingkan cinta dia kepada Allah. Seperti siapa? Seperti Abu Lahab. Lebih mencintai istrinya Ummu Jamil dibandingkan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ada kaidah atau perkataan menarik disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika menafsiri surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Beliau mengatakan, "Man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah 'udziba bih." Siapa yang mencintai sesuatu lalu dia dahulukan sesuatu ini dibandingkan taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan disiksa dengan sesuatu ini di hari kiamat. Abu Lahab lebih mencintai istrinya dibandingkan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di hari kiamat yang akan menyiksa Abu Lahab siapa? Sangat sedih sekali Pak. Orang yang kita bela-bela selama ini. Kamu kan saya bela. Kamu kan saya sayangi. Kamu kan begini. Kok di akhirat kamu nyiksa saya? Itu kan musuh nusuk dari depan belakang. Ya? Apa dalil bahwasanya yang menyiksa Abu Lahab adalah istrinya? Allah berfirman, "Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad." Dan istrinya pembawa kayu bakar. Untuk apa dibawa kayu bakar? Membakar Abu Lahab. Di lehernya terdapat kain sabut untuk berbagai alat bakar yang membakar Abu Lahab. Ini menyedihkan sekali. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan orang-orang yang kita cintai. Jangan-jangan dia jadi musuh kita. Persis yang disebutkan oleh Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum wa azwajukum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang yang beriman, sesungguhnya harta anak dan istri kalian adalah fahdharu. Harta dan istri kalian adalah musuh bagi kalian. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah At-Taghabun. Saya bacakan ayatnya, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharu. Sesungguhnya wahai orang yang beriman, sesungguhnya istri dan anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka hati-hati terhadap mereka. Apa maksud bahwa mereka adalah musuh? Lihat tafsiran dari Imam Mujahid rahimahullah. Yahmilur rajulu ala qati'ati rahmi au ma'siyati rabbih. Fala yastati'u ar-rajulu ma hubbi illa an yuti'. Seseorang akhirnya gara-gara anak istrinya memutuskan silaturahim atau bermaksiat kepada Rabbnya, maka seorang akhirnya tidak bisa untuk menolak karena kecintaan dia terhadap orang-orang tersebut, kecuali dia taat kepada orang-orang tersebut. Hati-hati para ikhwah dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan di sini, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya. Harta kekayaan yang kamu usahakan maksudnya adalah harta-harta yang kita dapat dari hasil usaha kita. Perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya. Perniagaan yang khawatir kerugiannya maksudnya adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu perniagaan yang kita usahakan selama ini, kita jaga agar tidak rugi, agar selalu untung, minimal tidak pernah rugi. Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Karena mungkin rumahnya bagus, rumahnya mewah, mega, dia sukai. Kemudian Allah berfirman, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalan Allah. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menunjukkan bahwa hal-hal yang semua yang dicintai oleh manusia, kalau kecintaan tersebut lebih didahulukan dibandingkan kecintaan kepada Allah, lebih didahulukan dibandingkan cinta kepada Rasulullah, lebih didahulukan dibandingkan berjihad di jalan Allah, yang itu menunjukkan implementasi cinta kepada Allah, maka tarabbasu, hati-hatilah, ya, akan datang siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata fatarabbasu itu adalah kata ancaman, ya, kata ancaman. Hati-hatilah, itu kata ancaman para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang perkataan dari para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fantaziru ma yahullu bikum min iqabih wa nakalihi bikum. Tunggu apa yang akan kalian dapatkan dari siksanya dan juga pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala atas kenakalan kalian atau atas penyimpangan kalian. Jadi ayat yang berbunyi dalam artinya adapun orang-orang yang maka tunggulah, garis bawahi tunggulah, itu adalah untuk ancaman. Tunggulah itu untuk ancaman. Ancaman mendapat siksa. Siapa yang diancam mendapat siksa? Siapa? Yang angkat tangan. Yang lebih mencintai orang-orang terdekatnya, hartanya. Tunggulah. Jadi tunggulah itu bukan berarti kita, oh nunggu apaan? Bukan. Tapi itu ancaman, hati-hati loh. Sama seperti firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang mutaffif. Orang-orang mutaffif. Yang punya sifat tatfif. Alladzinahum idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Apabila mereka membeli barang, kemudian ditimbang, maka mereka minta dilebihkan. alladzina hum idza talu 'alan nasi yasfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi apa mereka sebagai penjual menimbang barang, mereka mengurangi. Habis itu ayat itu apa? Alladzina idza talu 'alan nasi yasfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ingatlah bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Itu bukan hanya sekedar kabar, tetapi juga apa? Ancaman. Ya, makanya para ikhwan, salah satu hal yang menahan seseorang dari bermaksiat adalah mengingat ancaman-ancaman Allah. Garis bawah itu. Salah satu hal penting yang bisa menahan seseorang dari bermaksiat, mengingat ancaman-ancaman Allah di dunia dan di akhirat. Saya beri contoh misalkan, ada orang ingin meninggalkan maksiat, mudah caranya, ingat ancaman Allah di akhirat. Dan sebelumnya ingat ancaman Allah di dunia, niscaya dia akan meninggalkannya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Itu adalah ancaman berat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita ambil pelajaran dari ayat ini. Sebelum ambil pelajarannya, kita ingin mengatakan, apa hubungan ayat ini dengan bab? Jelas hubungannya. Bahwa orang-orang yang lebih mencintai orang tuanya, anaknya, istrinya, kerabatnya, dan lebih mencintai perdagangannya, perniagaannya, ya, dibandingkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diancam dengan siksa. Kenapa? Karena dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran dari ayat ini yang pertama, wajibnya cinta kepada Allah dan cinta apa yang dicintai Allah. Wajibnya cinta kepada Allah dan mencintai apa yang dicintai Allah. Pelajaran yang kedua, wajibnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena disebutkan maka lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul. Jadi wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, pelajaran ancaman bagi siapa yang lebih mencintai 8 perkara ini dibandingkan Allah dan Rasul-Nya. Ancaman, ancaman siksa, ancaman binasa di dunia dan di akhirat. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ambil hadis yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. An Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Akhraja Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman dengan sempurna seseorang dari kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis ini sering sekali kita dengar, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa ini hadis yang menunjukkan kesempurnaan rasa cinta. Kata-kata tidak beriman, tidak di sini menunjukkan kepada peniadaan, bukan larangan. Kata tidak di sini maksudnya peniadaan, maksudnya tidak ada iman. Ya, tidak ada iman, peniadaan. Kemudian yang kedua, kata tidak di sini maksudnya adalah tidak beriman dengan keimanan yang sempurna yang wajib. Tidak beriman di sini maksudnya adalah tidak beriman dengan kesempurna, dengan iman yang sempurna yang wajib. Yang mana jika hati lepas dari keimanan yang wajib ini, maka berarti tidak beriman sama sekali. Saya ulangi. Yang dimaksud tidak beriman, maksudnya adalah tidak beriman dengan keimanan yang sempurna dan yang wajib. Yang apabila seseorang tidak mempunyai keimanan yang sempurna dan yang wajib ini, dinyatakan dia tidak mempunyai iman sama sekali. Ya. Tidak mempunyai iman sama sekali. Tidak beriman dengan sempurna seseorang di antara kalian, sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Timbul pertanyaan, kenapa ada penyebutan anak, orang tua, dan manusia seluruhnya? Bukankah anak dan orang tua termasuk manusia? Paham maksud saya? Kenapa disebutkan sampai sehingga aku lebih dicintainya, Rasulullah SAW lebih dicintainya daripada anaknya, orang tua, dan seluruh manusia? Bukankah anak dan orang tua masuk manusia? Bukankah cukup Rasulullah SAW mengatakan sehingga aku lebih dicintainya dari seluruh manusia? Selesai. Kenapa harus ada anak dan orang tua? Jawabannya adalah, mungkin bisa digarisbawahi, penyebutan anak dan orang tua karena dua orang yang sangat dicintai manusia secara tabiatnya. Dua orang yang sangat dicintai manusia secara tabiatnya. Seseorang sangat mencintai anaknya, seseorang pula sangat mencintai orang tuanya. Maka meskipun ya, seorang sangat mencintai anak dan orang tuanya, tetapi kecintaan seseorang kepada anak dan orang tuanya harus kalah dengan kecintaan kepada siapa? Rasulullah. Sampai akhirnya dia mempunyai kesempurnaan keimanan yang wajib. Ingat kata-kata itu ya, jangan salah. Kesempurnaan keimanan yang wajib. Ada kata-kata apa? Yang wajib. Yang mana apabila dia tidak mempunyai kesempurnaan keimanan yang wajib ini, berarti dia tidak beriman, kafir gitu loh. Ya. Karena di sana ada keiman ada kesempurnaan iman. Ini enggak keimanan kesempurnaan iman yang wajib, harus punya dia. Ya, harus punya. Kalau tidak punya, tidak beriman. Kesempurnaan iman tersebut. Ustaz, siapa yang miliki itu? Semua manusia muslim harus memilikinya. Adapun kalau kita katakan keimanan yang sempurna, maka itu mungkin jarang yang memilikinya. Tetapi ada keimanan yang sempurna yang wajib. Itu harus setiap muslim memilikinya. Dan salah satu bentuk keimanan kesempurnaan yang wajib adalah mencintai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, satu, wajib untuk mendahulukan cinta kepada Rasulullah dibandingkan kepada seluruh manusia. Yang kedua, menebus kehormatan Rasulullah dengan nyawa dan harta. Menebus kehormatan Rasulullah dengan nyawa dan harta. Kenapa? Karena nyawa dan harta, karena kecintaan kepada Rasulullah wajib didahulukan dibandingkan kecintaan kepada nyawa dan harta tersebut. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah cinta tabiat, yaitu cintanya manusia kepada anak dan orang tuanya. Makanya disebutkan di dalam hadis ini. Cinta tabiat adalah cinta yang ditujukan seorang manusia kepada anak dan orang tuanya. Makanya disebutkan dalam hadis ini. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, iman yang jujur akan terlihat dalam lahiriah, dalam kelakuan sehari-harinya. Siapa pedagang di sini? Pedagang sudi mampirkah? Pedagang, angkat tangan. Yang biasa dapat pelanggan dari desa-desa, siapa? Dari Tanjung, dari Hulu Sungai, datang setiap bulan hari Jumat, datangnya 5 menit lagi sebelum azan Jumat. Kemudian setelah itu, orang yang dari Tanjung ini kalau membeli barang-barangnya habis setokoan sidin tukar, kemudian membelinya barang cash tidak ngutang, kira-kira si pedagang ini milih mana? Pelanggan atau sholat Jumat? Nah, Mas Jain, kalau antum jadi pedagang pilih mana? Kan masih nyari solusi sana sini. Ada anak buah perempuan, ada inilah, ada inilah, ya. Kemudian kitanya sholat, anak buah perempuan yang melayaninya. Ya, kenapa enggak ditutup sekarang? Ya, masih ada 8 tadi yang lebih dia cintai dibandingkan Allah dan Rasul-Nya. Lihat, ini yang saya maksud dari faedah yang barusan antum sebut, bahwa yang namanya iman yang benar itu akan terlihat pengaruhnya dalam kehidupan lahiriah. Dalam kehidupan lahiriah akan terlihat iman yang benar. Ya. Ada lagi ya, kawan-kawan mungkin yang kerjaannya mengampas di sini. Nurinin barang pas azan-azan Jumat. Gimana? Pilih mana? Ya, ini para ikhwan. Itu semua sumbernya apa? Rasa kepada Allah Subhanahu. Dan seperti yang sudah kita sebut, bahwa iman yang jujur akan berpengaruh kepada amalan-amalan lahir. Alhamdulillah kita mengambil 3 pelajaran dari atau 3 dalil dari hadis dari bab ini. Waktunya untuk pertanyaan atau istifsarat, meminta kejelasan-kejelasan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin langsung? Nah, kasih mic. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saya bertanya, Ustaz? Begini, kalau masalah seorang pelajar memotong waktu ibadah sunnahnya untuk belajar, atau seperti malam kan bangun lalu memotong waktu sholat hajatnya untuk belajar, apakah termasuk ibadah juga? Terus yang kedua, untuk masalah ini, bagaimana kalau kita membawa Al-Quran di dalam tas lalu membawa masuk ke dalam WC? Kalau taruh di luar takutnya disini hilang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, pertanyaan yang pertama itu semestinya kita harus dudukkan dari sisi ibadah itu apa. Kalau Mas tahu apa itu ibadah, maka insya Allah pertanyaan itu akan mudah dijawab. Para ulama mengatakan di antaranya pengertian ibadah yang jami' mani', pengertian ibadah yang mencakup kata-kata yang perlu dan membuang kata-kata yang tidak perlu dalam sebuah definisi, yaitu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wa af'al adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah kata yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa amalan lahiriah atau batiniah, ucapan ataupun perbuatan, itu ibadah. Maka ketika seseorang beribadah di malam hari dengan sholat, kemudian sisa waktunya dia bagi untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari ilmu agama, itu pun ibadah. Bahkan belajar ilmu agama lebih dicintai oleh para ulama dibandingkan ibadah mahdhah, ibadah yang sendirian, yang seperti sholat, baca Quran. Lebih dicintai oleh para ulama ibadah yang berupa menuntut ilmu agama. Lihat perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Laisa syai'un afdala ba'da al-fariidhah min talabil 'ilm." Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengerjakan amalan-amalan wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Karena Anda tidak akan bisa sholat tanpa ilmunya. Dan dengan ilmu dia bisa mewariskannya kepada yang lain. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dal 'alal khair kafa'ili." Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia seperti pelaku kebaikan tersebut. Maka kadang-kadang orang-orang yang berilmu dengan sibuk ilmunya, dia kadang-kadang mungkin untuk porsi ibadahnya di atas sajadah sedikit. Nah, seperti itu ya. Jadi paham. Jadi menuntut ilmu adalah ibadah. Saya masih ingat perkataan atau pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin, persis pertanyaan sama. Ditanyakan pada pertanyaan tersebut, "Syekh, di malam hari mana yang kita harus lebih dahulukan? Salat malam, baca Quran, murojaah Al-Quran, ataukah nuntut ilmu?" Maka dua, kata Syekh, "Kerjakan dua-duanya, semoga Allah memberkahi waktumu." Yang kedua, yaitu pertanyaan tentang apa tadi? Al-Quran dibawa ke dalam tempat-tempat yang diperkirakan terdapat najis, atau tempat-tempat yang dihinakan di dalam Islam, seperti buang air besar, tempat buang air besar, tempat buang air kecil, dan semisalnya. Maka jika Al-Quran tersebut diletakkan di dalam tas dan tidak dikeluarkan, dan utturra, terpaksa dia bawa karena kalau di luar, tak di luar, maka akan hilang tas dan isi-isinya, maka pada saat itu tidak mengapa. Asalkan tidak bermudah-mudah. Dalam artian tidak bermudah-mudah, kalau seandainya dia tahu nanti dia akan pergi ke kamar mandi ataupun yang semisalnya, maka dia letakkan Quran atau mushaf tersebut di tempat yang dia bisa tempatkan sebelum dia pergi ke kamar mandi tersebut dengan membawa tasnya. Wallahu a'lam. Apa hukum bekerja di bank yang bersistem syariah? Maka jawabannya, wallahu a'lam, sudah kita bisa bersyukur kepada Allah, di Indonesia sudah muncul bank-bank syariah. Tetapi kita berharap dari bank-bank syariah tersebut benar-benar mempraktekkan syariah yang diajarkan di dalam syariah. Bukan hanya sekedar nama-nama transaksinya dirubah, ataupun teller-tellernya memakai peci, ataupun jilbab saja. Tidak, akan tetapi sistem perbankannya benar-benar syariah. Dan untuk Indonesia, saya masih sering mengatakan bahwa sulit jika itu 100%. Kenapa? Karena semua perbankan syariah di bawah sistem konvensional yang dibawahi oleh Bank Indonesia. Sedangkan Bank Indonesia dengan undang-undang atau sistem konvensional. Maka sangat sulit ya untuk benar-benar murni 100%. Ya. Kalau ingin bekerja dengan syariah yang 100%, bekerja di koperasi syariah rahmah. Itu insyaallah 100% adalah syariah. Permasalahannya gini, Pak. Sebuah perbankan itu harus mempunyai uang. Ya, uang yang dengannya dia bisa melakukan aktivitas dari kegiatan-kegiatan perbankan. Nah, uang ini yang susah untuk dimiliki oleh perbankan meskipun syariah. Ya, meskipun demikian, Allah. Apakah keserupaan benar-benar terjadi dan apakah hukum meyakininya? Maka jawabannya iya. Kalau seandainya tidak ada, maka mustahil Allah akan menyebutkan dalam firman-Nya, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas." Benar adanya keserupaan. Kalau tidak ada keserupaan atau tidak benar adanya keserupaan, hanya urat tasulait, maka keserupaan begitu. Ya, hanya urat tasulait maka jadi keserupaan, maka pada saat itu ya tidak manfaat ayat yang tadi. Ayat tadi enggak manfaat. Ayat kita minta perlindungan kepada dari Allah, kita minta perlindungan kepada Allah dari waswas setan, jin dan manusia tadi enggak manfaat. Jadi seperti itu. Apa hukum meyakininya? Wajib. Hukum meyakininya berarti hukum meyakininya, kita meyakini adanya jin. Dan meyakini adanya jin termasuk keyakinan kita terhadap iman hal gaib. Dan hal gaib termasuk daripada tanda-tanda orang bertakwa, beriman. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil gaib. Yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang beriman, siapa orang yang bertakwa tersebut? Orang-orang yang beriman kepada hal gaib. Bagi manusia sekarang, sebagian besar manusia, bahwa jin adalah perkara gaib. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya, jin dan kabilahnya melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada Allah agar tidak berat dalam ibadah? Dan dari mana memulai langkahnya? Ini sama dua pertanyaan, sama tujuannya. Yang pertama, para ulama mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu, dia sering mengingatnya. Jika seseorang ingin mencintai Allah, maka berzikirlah yang banyak. Berzikir, lisannya, la yazalu lisanika rutban bidzikrillah, kata Rasulullah SAW. Masih saja lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah. Karena tanda orang mencintai, sering mengingat-ingat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ingat nikmat-nikmat Allah. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Itu isyarat agar kita menghitung-hitung nikmat-Nya. Sehingga dengan menghitungnya tersebut kita akan cinta. Dan tahapan bersyukur salah satunya adalah ma'rifatun ni'mah, mengenal nikmat. Yang kedua, ma'rifatul mun'im, mengenal sang pemberi nikmat. Yang ketiga, ma'rifatu mahabbatul mun'im. Setelah mengenal nikmat, oh ada tangan, saya punya tangan. Kemudian mengenal si pemberi nikmat tangan, oh Allah. Baru setelah itu ada rasa cinta. Karena memang pemberian itu menumbuhkan rasa cinta. Makanya kalau Anda ingin mencintai satu dengan yang lainnya, maka saling memberilah. Tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Suami ingin dicintai oleh istrinya, saling memberi hadiah. Ya, saling sering memberi hadiah kepada istrinya, pasti dapat cinta pian. Ya, pian keluar rumah aja di SMS Din, pebila bulik. Karena sering memberi hadiah. Dan kalau memberi hadiah harus yang spesial. Jangan seasalnya memberi hadiah. Bawa ke pasar, tuh, pilihlah baju yang paling murah lah. Jangan apa? Jangan. Ini cinta jenis apa ini? Ya? Itu cinta jenis murah. Lihat Rasul. Kenapa kata Imam Nawawi, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh para sahabatnya? Dengan tiga sebab cinta. Yang pertama, husnul khilqah, kebaikan penampilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dicela dari sisi penampilan. Yang kedua, husnul akhlak, kebaikan budi pekerti, akhlak, santun, penyabar. Ya. Yang ketiga, husnul hadiah, kebaikan hadiah, pemberian. Pemberiannya harus baik. Dan pemberian yang baik, yang paling baik yang pernah diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya sampai kepada seluruh umatnya adalah agama Islam yang beliau bawa ini. Para ikhwan dirahmati Allah. Maka suami ingin dicintai oleh istrinya, jangan lupa memberi hadiah. Istri ingin dicintai oleh suaminya, jangan lupa memberikan hadiah pelayanan yang baik. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana cara seseorang yang melakukan perbuatan yang dihukumi syirik akbar dan keluar Islam, apakah harus kembali bersyahadat ataukah cukup dengan bertaubat? Wallahu alam, termasuk taubat bersyahadat kalau memang melakukan syirik akbar. Termasuk taubat adalah syahadat. Artinya dia harus bertaubat dan salah satu bentuk taubatnya adalah apa? Bersyahadat. Wallahu alam. Tapi kalau seandainya walaupun 1000 kali syahadat, tapi setelah itu dia mengulang lagi, enggak manfaat syahadatnya tersebut. Kenapa rasa cinta saya sepertinya berkurang, tidak seperti dulu lagi kepada sahabat saya yang masih mengerjakan amalan-amalan bid'ah? Saya coba kawani dan menasehati sahabat saya tersebut, malah syubhat yang saya terima. Saya bingung harus bagaimana, mohon sarannya. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, iman yazid wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'asiyah. Iman itu naik turun, naik dengan ketaatan dan turun dengan maksiat. Biasanya yang merasakan perasaan seperti ini, ya, orang-orang yang dulunya sangat membenci bid'ah, sangat membenci kesyirikan, maksiat, ternyata sekarang para pelaku bid'ah dia dekati, dia duduk bersama, dia melihat bid'ah di depan matanya, dia biarkan saja. Orang-orang seperti ini biasanya dia memulai meremehkan maksiat. Maka kembali kepada Allah, tuntut ilmu agama sehingga kuat lagi imannya. Bertemanlah dengan kawan-kawan yang saleh, jauhi teman-teman yang penuh dengan kesyirikan dan pelaku bid'ah, kecuali untuk menasehatinya, bukan untuk duduk bersama dengannya, bukan, untuk menasehatinya. Ya, karena para ikhwan ini perhatikan juga, karena para ikhwan, terutama teman-teman yang dulu punya teman-teman lama, dulu suka minum, dulu suka zina, judi, khamar, ya. Kemudian dia sekarang bertaubat kepada Allah. Kemudian ketemu lagi dengan kawan-kawan lama, akhirnya duduk-duduk bareng lagi. Jangan. Harus Anda tunjukkan ketika duduk bareng ada nasihat, dakwah. Harus Anda tunjukkan bahwa sekarang Anda orientasinya akhirat, masuk surga jauh dari api neraka setelah mati. Kalau seandainya waktu sholat, nasihati, ayo sholat. Kalau tidak mau, that's your choice. Itu pilihan, saya mau sholat. Ya, saya mau sholat. Harus, ya, kita menentu. Jangan sungkan. Sungkan Ustaz, karena di dipadahinya firagah. Ya, sungkan kepada manusia tetapi tidak sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan. Apabila seseorang beribadah kepada Allah karena semata faktor takut neraka, mengharap surga, apakah ini termasuk sifat tercela? Tidak. Dan inilah yang diinginkan oleh Rasulullah dan sebelumnya oleh Allah. Allah berfirman, "Khitamuhu misk wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Khitamuhu misk artinya penutup tanah yang ada di surga itu misk, yaitu minyak wangi misk, artinya surga. Maka dalam perihal itu masuk surga jauh dari api neraka, maka hendaklah kalian berlomba-lomba. Jadi itu perintah Allah. Masa sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kemudian kita kalau mengerjakan karena ingin perintah tersebut kemudian dikatakan tercela? Kan enggak. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menggapai maghfirah dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini perintah Allah, bersegeralah menggapai maghfirah dan ridha Allah dan surga. Apakah kemudian kalau orang ibadah ingin surga kemudian tercela? Ini ada semacam apa? Kontradiksi. Dari perintah Allah kemudian kita tidak boleh mengerjakan perintah tersebut, aneh. Diperintahkan tapi kok tidak boleh berniat seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud bertanya kepada seseorang, "Mada taqulu fi shalah?" Apa yang kau baca doa tatkala kamu salat? Beliau mengatakan, "As'aluhul jannah wa a'udzu bi minan nar." Aku minta surga dan berlindung dari api neraka. "Wala uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz." Aku tidak bisa doa yang baik sebaik doamu dan sebaik doanya Mu'adz bin Jabal. Maka kata Rasulullah SAW mengomentari perkataan orang tersebut, haulahanu dandun. Seputar itu kita minta. Jauh dari neraka masuk ke dalam surga. Nah, ini para ikhwan. Dan pertanyaan seperti ini kadang, bukan pertanyaannya, pemahaman seperti ini kadang disebarkan di tengah kaum muslim. Kalau ibadah, jangan karena surga, syirik itu. Loh, tahu gak antum kenapa syirik? Siapa yang bisa jawab saya? Nah, karena surga makhluk Allah, betul. Nah, karena dia mengharapkan selain daripada Allah, betul. Tetapi di sini kalau seandainya itu tidak diperintahkan oleh Allah, sekarang diperintahkan Allah. Masa Allah memerintahkan sesuatu kemudian kita mengerjakannya disebut kesyirikan? Paham maksud saya? Makanya orang-orang yang beribadah seperti ini mereka hanya mengatakan, "La na'buduhu syauqan ilal jannah wala khaufan minan nar, innama na'buduhu syauqan liliqa'i rabbi." Saya beribadah kepada Allah bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut terhadap neraka, tetapi karena ingin bertemu dengan Allah. Ini keliru dari beberapa sisi. Dan ini sering diucapkan. Antum sering dengar ini? Ya. Orang yang beribadah karena takut neraka itu syirik. Itu salah besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Jauhkan, bentengin diriku dari api neraka. Bukankah itu takut dari api neraka? Ya. Maka yang mengatakan seperti ini, "Aku tidak beribadah kepada Allah karena takut. Aku beribadah kepada Allah bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka." Ini sebenarnya dia sedang menghina surga, menghina neraka. Sedang merendahkan nikmat surga dan meremehkan siksa neraka. Kalau coba dia masuk memikirkan hadis Rasul, yang hadis yang disebut dengan sabghatul jannah wa sabghatun nar, yaitu penampakan surga sekilas dengan penampakan neraka sekilas. Nanti di hari kiamat akan dipanggil ala ru'usul khalaiq, akan dipanggil seseorang di hadapan orang banyak, kemudian diperlihatkan kepada dia, yud'ar rajulu min ab'asin nas yaumal qiyamah. Seseorang akan dipanggil orang yang paling kere, miskin di hari kiamat, akan dipanggil. Kemudian yusbaghu alaihi sabghah minal jannah, diperlihatkan sekilas untuknya surga. Padahal dia di dunia orang yang paling miskin, paling sakit, paling melarat. Diperlihatkan sekilas kepadanya surga. Kemudian setelah sekilas, lalu dia ditanya, hal ra'aita bu'san qattu, wahai fulan, selama kamu hidup di dunia, setelah kamu melihat surga sekilas tadi, pernahkah kamu merasakan kesulitan hidup, kemelaratan hidup, kesempitan hidup setelah kamu diperlihatkan surga sekilas tadi? Dia mengatakan, la wallah, tidak demi Allah, ma ra'aitu bu'san qat wala syarran qat, aku tidak pernah melihat keburukan dan kesulitan sama sekali. Padahal dia belum masuk surga, hanya melihat sekilas bagaimana indahnya surga. Hidup 60-70 tahun dia dalam keadaan melarat, kere, dia lupakan gara-gara surga yang dia ingat. Subhanallah. Ada orang berdoa, ada orang mengatakan, saya beribadah bukan karena ingin surga. Ente meremehkan surga namanya. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang keliru dalam beribadah. Kemudian yunada min an'ami ahlil nar, dia seseorang yang paling banyak nikmatnya di dunia, tetapi dia di akhirat ditakdirkan penghuni neraka, akan dibangkil di hari kiamat. Kemudian yusbaghu alaihi sabghah minan nar, lalu diperlihatkan sekilas neraka. Lalu ditanya, hal ra'aita khairan qat, wahai fulan, yang paling kaya di dunia, tapi dia penghuni neraka. Wahai fulan, yang paling megah, mewah rumahnya di dunia, pernahkah kamu merasakan kebaikan walau sedikit pun ketika kamu hidup di dunia, setelah kamu melihat neraka? Dia mengatakan, la wallah, tidak demi Allah, ma ra'aitu khairan qat, setelah aku melihat neraka, aku tidak pernah melihat kebaikan apapun sebelumnya. Semua nikmat di dunia yang dia rasakan, kenikmatan, kenyamanan, ketenteraman hidup yang dia rasakan di dunia, karena dia orang yang paling kaya di dunia, akan hilang tatkala melihat neraka. Ini ada orang mengatakan, saya beribadah bukan karena takut neraka. Itu namanya meremehkan neraka. Jadi ini cara berpikir yang keliru dalam beribadah kepada Allah. Tentang cinta kepada sahabat, apakah perlu kita ungkapkan kepada sahabat, ataukah cukup dengan kita mendoakan kebaikan kepadanya? Ungkapkan. Ya, man ahabba rajulan muslima falyakul, atau falyudhir, ay kama qala Nabi SAW, siapa yang mencintai seseorang muslim, maka dia hendaklah mengucapkannya, inni uhibbuka fillah. Ya, kenapa harus malu? Karena cintanya kepada Allah, bukan cintanya karena Allah, bukan cintanya karena sesuatu, tidak, cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum memajang atau mencat dinding berupa kaligrafi dengan lafaz Allah dan Muhammad yang letaknya disejajarkan? Wallahu alam, pertama, perbuatan itu tidak perlu. Yang kedua, mensejajarkan ditakutkan nanti mensejajarkan dengan Nabi Muhammad, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mensejajarkan Allah dengan makhluk Allah. Jadi, yang pertama tidak perlu, yang kedua ditakutkan mensejajarkan Allah dengan makhluk Allah. Apakah termasuk menundukkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika lewat atau berjalan depan orang yang lebih tua dengan membungkukkan badan? Maka asalkan tidak seperti ruku, tidak seperti sujud, maka tidak mengapa. Dan itu termasuk adat kebiasaan orang-orang yang ada di Indonesia, maka mudah-mudahan jangan sampai seperti ruku dan sujud saja. Apa hukum memotong jenggot, apakah makruh atau haram? Haram. Dalilnya apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, arhul liha, ahful liha, awfirul liha. Ini perintah-perintah semua. Panjangkan, biarkan lebat, biarkan panjang. Ya, itu perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dan tidak perlu dirapikan. Ya, bini ulun kada ketuju. Cinta mana bian? Allah dan Rasulnya kata bini bian. Nanti jadi Abu Lahab. Ya, yang menyiksanya bininya nanti di hari kiamat. Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.